Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan khafiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita kemarin, kita masih membahas tentang bab huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Barakallahu fikum mas, dan kita sekarang di akhir bab tersebut. Di akhir bab tersebut ya. Tafadhol dilanjutkan bacaan. Qala al mu'alifu hafizahullah ta'ala. 6. Lam al-lam. Lam dihapus dari penulisan pada dua tempat, yaitu A. Pada setiap isim yang dimulai dengan lam, seperti labanun yang bersambung dengan al, al-labanu, kemudian masuk padanya huruf lam, al-labanu dan lam menjadi lil-labani. Bentuk tulisan berdasarkan pelafatan lil-labani berkumpul tiga lam. Terjadi karoha, karohati, karoha atau walil amsal, maka satu lam dibuang. Contoh lainnya lahmun, lahwun, laibun, laumun, liqaun, nakiratun, ma'rifat dengan al, allahmu, allahwu, allaibu, allaumu, alilqa'u, ma'rifah. Diawali dengan lam, lillahmi, lillahwi, lillaibi, lillaumi, lilqa'i. Naam, hasab. Barakallahu fikum. Huruf yang keenam yang sering dihapus dari penulisan adalah lam, yang penghapusannya pada dua tempat. Pertama, pada kata yang berawalan lam, labanun, lahmun, liqa'un dan lain sebagainya, dari kata-kata yang berawalan lam. Naam. Kemudian kata ini kemasukan lam yang lain, seperti lam huruf jar. Naam. Atau bisa juga lam tidak. Naam, barakallahu fikum. Ketika kemasukan lam huruf jar, maka kata yang berawalan lam tadi yang ma'rifat, maksudnya yang ma'rifat ya, kata yang berawalan lam seperti labanun, lalu kemasukan al ma'rifat menjadi al labanu. Kemasukan lagi huruf jar lillabani. Naam. Maka terkumpul tiga lam, secara falafatan terkumpul tiga lam seperti yang tertulis di buku lillabani. Ada lam pertama huruf jar, lam yang kedua adalah lam syamsia. Naam. Lam yang ketiga adalah lam asli kata. Gitu ya. Naam. Maka terjadilah karohat tawalil amsal, dibenci berkumpulnya dua bentuk huruf atau lebih yang datang berturut-turut. Naam, karena dibenci maka dihilangkan satu lam dan diberi tanda dengan tanda tasdid. Naam. Dan itu yang banyak terjadi pada huruf-huruf syamsia ya. Ada tasdid enggak? Iya. Naam. Seperti asyamsu, sinnya ada tasdid enggak? Ada tasdid, tapi lam tetap ditulis kan? Asyamsu. Naam, nah itu. Asyamsu. Seperti apa lagi yang lam syamsia? An-Najmu. Nunnya ada tasdid. Lam ditulis enggak? Ditulis. Namun khusus pada lam syamsia tidak ditulis. Naam, ditulisnya apa? Tasdid di situ. Naam. Maksudnya apa? Ketika kemasukan huruf jar dibuang satu maksudnya. Kalau enggak kemasukan huruf jar, kita baca al-lahmu, ada enggak tasdid? ada tasdidnya. Itu ya. Nah, lamnya tetap ditulis juga. Allahmu lam tetap ditulis seperti kita mengucap asyamsu. Namun ketika kemasukan huruf jar lillahmi, maka lam syamsia tadi dihapus. Itu. Nah, seperti pada contoh yang disebutkan lahmun allahmu menjadi lillahmi, lahwun allahwu menjadi lillahwi. Nah, lahmun artinya daging, lahwun artinya senda guru, laibun sama juga artinya. Nah, main-main apa atau senda guru. Laibun menjadi allaibu ma'rifatnya. Dimasukkan al menjadi lillaibi. Laumun celaan. Allaumu menjadi lillaumi. Nah, barakallahu fikum. Bedanya ketika ma'rifat dan nakira adalah dari sisi harokat ya. Kalau dari sisi tulisan, ma'rifat dan nakira sama. Lahmun dikasih lam menjadi lilahmin. Ya, perhatikan papan tulis. Kalau kita tulis ma'rifat dan nakira, perbedaannya pada harokat. Jika diberi harokat, jika enggak ada harokat, berarti perbedaannya pada cara bacanya. Lahmun, kita masukkan lam huruf jar menjadi apa? Lilahmi. Lilahmin menjadi lilahmin. Lahmun menjadi lilahmin. Allahmu sekarang. Allahmu, kita masukkan huruf jar menjadi lilahmi. Nah, gitu. Bedanya ya. kalau ada harokat, lahmun menjadi lilahmin. Lilahmin tanwin. Allahmu ketika kemasukan huruf jar menjadi lilahmi. Antum perhatikan, ada dua kata yang sama secara tulisan. Lilahmin sama lilahmi. Sama ya. Kita buang semua harokat yang ada. Baik sukun, tasdid, fathah. Sama enggak hurufnya? Sama. Sama. Setelah kita buang harokatnya yang lilahmin dengan lilahmi, dua kata ini sama. Enggak terbedakan. Apa yang membedakan? Konteks kalimat. Kalimat. Atau kalau antum mendengar sang pembaca membaca, yang membedakan bagaimana dia dalam mengucapkan kata tersebut. Apakah dia baca lilahmin atau lilahmi? Kalau dibaca lilahmi artinya ma'rifat. Kalau dibaca lilahmin artinya apa? Nakiro. Nah. Dilanjutkan bacaan. B, pada isim mausul yang ditulis dengan dua lam, jika masuk padanya lam jar atau lam ibtidak. Nah, lam jar dibaca kasro, lam ibtidak dibaca fathah. Alladani, allatani, allai, allati, allawati, allawati. Nah, menjadi lilladaini, lillataini, lillai, lillati, lillawati. Nah, barakallahu fikum. Tempat kedua pada isim mausul yang ditulis dengan dua lam. Nah, ada isim mausul ditulis satu lam, ada yang ditulis dua lam. Seperti apa isim mausul yang ditulis dengan satu lam? Seperti alladhi, ya. Alladhi satu lam. Satu lam ya. Alladhi. Nah, seperti alladzina, alladzina juga satu lam. Lam yang dicontohkan di sini yang alladzani, allatani itu dua lam. Nah, ketika isim mausulnya dua lam, kemasukan lam ibtidak atau lam huruf jar, maka akan berkumpul tiga lam. Menjadi berkumpul tiga lam. Karena dibenci karohata walil amsal, maka dihapuslah satu lam, dihapus satu lam. Nah, kenapa menghapusnya satu lam enggak dua lam? Karena kalau dihapus dua lam, nanti hilang huruf jernya. Iya kan? Nah, kalau yang dihapus asal kata juga hilang kata apa huruf asli dari kata tersebut sehingga artinya berubah nanti. Nah, dilanjutkan. 7 mim Al-mimu. Mim dihapus dari kata ni'mah jika ainya dikasroh dan bersambung dengan ma yang diberi tasdid sebagai pengganti mim yang hilang atau teridghom kepada mim setelahnya. Nah, hilang di situ maksudnya terjadi idghom. Ditulis satu mim, mim ada dua, kemudian satu mim dibuang diganti dengan tasdid. Nah, hilang enggak berarti satu mim? Hilang. Nah, kan itu tasdid itu kalau dalam tulisan lengkap dengan pemberian tasdid atau harokat ya. Kalau tasdidnya kita buang, benar-benar mim itu hilang, enggak ada tandanya. Iya enggak? Iya. Yang enggak menulis syidda, yang enggak menulis tasdid, benar-benar mim itu hilang, enggak ada tandanya. Nah, adapun tanda syidda, tanda sukun, tanda fathah apa itu untuk membantu dalam mengerti pengucapan ya. Pada asalnya enggak ada tanda-tanda itu. Sehingga dikatakan mim itu hilang. Enam. Ya, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waha ni'ma ya'idukum bihi." Enam. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Enam, barakallahu fikum. Asalnya ni'ma, ni'ma itu seperti fi'il bi'sa. Fi'il jamid, fi'il yang tidak mengalami perubahan ya, fi'il jamid. Hanya datang dalam satu bentuk nikmah bisa, tidak datang dalam bentuk mudhari' atau amarnya. 6. Barakallahu fikum. Kemudian nikmah ini kemasukan mim. 6. Barakallahu fikum, ketika kemasukan mim disambung di idgham ya. Dan yang tadinya ainnya itu sukun di kasrah, yang ni'mah menjadi ni'mah. Nah, artinya apa? Mim dihapus dari ni'mah ketika ainnya di kasrah dan bersambung dengan ma. Nah, dilanjutkan bacaan. 8. Nun an-nunu. Nun dihapus dari penulisan pada lafaz berikut ini: a, an, dan min. Jika datang setelahnya man atau ma istifhamiyah, yaitu ma zaidah atau ma tambahan, seperti mimma, amma, mimman, amman. Nama asalnya? Asalnya min dan ma, an dan ma, min dan man, an dan man. Nam, barakallahu fikum. Asalnya seperti yang di dalam kurung ya, ada nunnya, kemudian nunnya dibuang, terjadi idghom. Idghom disebut idghom apa? Mutanadisain atau mutamatsilain? Mutanadisain ya, idghom mutanadisain, terjadi idghom di situ. Naam, diberi tanda dengan syidda atau tasdid ya, untuk apa? Menunjukkan hilangnya nun tersebut. Kalau tasdidnya kita buang, artinya memang kata-kata ini enggak ada harokat sama sekali, memang nunnya benar-benar hilang, enggak ada tandanya. Gitu ya. Naam. Apa yang hilang? Nun. Nun di situ hilang dan diberi tanda syidda untuk menunjukkan terjadinya idgham. Naam. Idgham biguna ya. Barakallahu fikum. Lalu kenapa alif hilang yang pada mimma dan amma penjelasannya telah lewat? Itu apa? Alif dibuang dari ma istifhamiyah ketika kemasukan huruf jar. Enam. Baik huruf jarnya berupa min atau an atau ba atau yang lainnya, semua huruf jar ketika masuk kepada ma alifnya menjadikan dibuang. Alifnya dibuang. Enam. Kalau ini pembahasannya bukan pada alifnya, namun pada nun. Nun yang ada pada huruf jar sendiri, yaitu min ada huruf ada nunnya, min ada nunnya, an ada nunnya. Itu nunnya dibuang. Sehingga kata min ma dan an ma ada dua huruf yang dibuang. Apa aja? Pada min dan ma, nun dan alif. An sama ma, apa yang dibuang? Berapa huruf? Dua. Apa itu? Nun dan alif. Min man ada berapa huruf yang dibuang? Dua. Min man menjadi mim man. Satu huruf cuma nun saja ya. 6. Allah Ta'ala berfirman, amma yatasa'alun. Asalnya apa? An dan ma. An dan ma. Nah, ma untuk menanyakan perkara yang tidak berilmu atau tidak berakal. Kalau man untuk menanyakan perkara yang berakal gitu. Dilanjutkan bacaan. B, in syartiyah, jika datang setelahnya ma zaitah atau la nafiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa imma taraina minal basyari ahadan. In dan ma menjadi imma, jika kamu melihat seorang manusia. Wa qala ta'ala, imma yabluwanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Nah, asal imma di situ asalnya adalah in dan ma. In ma yang dibuang nunnya menjadi imma, terjadi idgham. Idgham biguna dari idgham mutanajisain. Nah, lanjutan. Illa tathbutu tuhzamu. Illa dari in dan la. Jika kalian tidak kokoh, maka kalian dikalahkan. Nah, barakallahu fikum. Berarti illa di situ bukan illa huruf istisna. Ya. Nanti dalam nahu ada pembahasan tentang mustasna ya. Insyaallah. Nah, huruf-huruf yang menjadi perangkat mustasna itu adalah huruf illa, huruf istisna. Artinya apa illa? Kecuali. Nah, kalau itu illa yang lain. Ini bukan illa huruf istisna, bukan. Sehingga tidak diartikan kecuali. Illa di sini singkatan dari in dan la. Yaitu apa? Dua kata yang jadi satu karena terjadi idgham. Nah, idgham bila guna ya. Nun ketemu dengan lam. Illa. Nah, lanjutkan C. C, an masdariyah, jika datang setelah la nafiyah atau la zaidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ma mana'aka, qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuka. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Nah, syahidnya di situ Allah dari an dan la. La-nya la nafiyah. Qala ma mana'aka. Allah Ta'ala berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangimu? Allah tasjuda. Menghalangi apa? Dari bersujud nah, kepada Nabi Adam ketika aku memerintahkanmu. Ya, lanjutkan. La-nya la zaidah nafiyah. Nanti yang dibawa ini la zaidah yang akan kita baca. Wa qala ta'ala, li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillah. Artinya, supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah. Nah, barakallahu fikum, asalnya li an la, li an la, lalu terjadi pembuangan nun dan diberi tanda idgham. Tanda syiddah, tanda tasdid, yaitu li alla, karena terjadi idgham nun kepada lam, idgham bila guna. Nah, barakallahu fikum. Lanya zaidah. Kalau zaidah tidak dibaca afan, tidak diartikan. Afan. Maksudnya tidak diartikan ya. Li alla ya'lama, agar atau supaya ahlul kitab mengetahui. Nah, kalau lanya diartikan tidak, artinya jadi bertentangan. Li alla ya'lama, agar ahlul kitab tidak mengetahui, artinya jadi bertentangan nanti. Nah, la zaidah tidak diartikan. La zaidah tidak diartikan. Lanjutkan. Catatan. Catatan. Nun tidak dihapus dari an muhaffafah mina sakilah. atau nun yang berasal dari nun yang bertasdid, yaitu nun yang berasal dari anna, anna menjadi an. Anna di situ harfu taukidin wa nasbin, saudarinya inna, ya, inna Muhammadan qaimun atau anna Muhammadan qaimun. Nah, anna di sini tasdidnya bisa disukun, ya. Yang tadinya anna menjadi an. Itu namanya apa? An mukhaffafa minat tsaqila. Namanya, istilahnya disebut an mukhaffafa minat tsaqila. Nah, nah di sini catatan di sini mentanbih bahwasanya nun tidak dihapus dari an mukhaffafa minat tsaqila. Artinya apa? Nun tetap ditetapkan, tidak terjadi padanya penghapusan. Nah, lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al-Hadith. Mana mana syahidnya mana? Ada dua an di situ. Ya. An yang mana? An la ilaha illallah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Setelah ya. Nun ketemu lam. Setelah nun ketemu lam kan hatta yashhadu Allah ilaha illallah. Nah, tidak dihapus, tidak dihapus nunnya. Kenapa? Karena nun di situ nun mukhaffafa minat tsaqila. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah. Al-Hadith. Nah, di isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika mudhaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna mursiluna qati fitnatal lahum. Mursiluna dan an-naqatu. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha raka'atani dan al-fajru. Salat sunnah dua rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, barakallahu fikum. Ad-dunya, ad-dunya diberi nun, ya. Nunnya tidak tertulis itu. Minad dunya wa ma fiha. Barakalafikum. Jadi tempat yang di tempat yang keempat dari penghapusan nun, tempat yang keempat untuk penghapusan nun adalah terjadi pada isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika mudhof. Nah, ketika mudhof. Barakalafikum. Nah, Allah SWT berfirman, inna mursilun naqati fitnatal lahum. Berasal dari mursiluna dan naqah. Mursiluna mudhof, naqah mudhofun ilai. Nah, kalau mudhaf ilai kedudukannya selalu majrur. Hanya majrur tandanya kasrah atau penggantinya kasrah. Kalau yang mudhaf bisa majrur, bisa marfu, mansub ataupun majrur. Seperti yang sekarang. Marfu, ya, mursilu naqati. Atau kalau kita bikin mansub pada ucapan biasa kita katakan raaitu mursilin naqati. Marartu bi mursilin naqati. Nah, barakallahu fikum. Di situ ada wawu yang dalam lafaz tidak terlafatkan, hanya ada dalam tulisan. Kita baca inna mursilun naqati. Inna mursilun naqati. Kalau bentuk mufrad apa? Tanpa wawu kan mufrad mursilun naqah. Nah, mufrad dan jamak dalam bacaan sama, mursilun naqah, bedanya dalam tulisan. Kenapa wawu tidak terbaca? Karena wawu sukun, setelahnya juga ada sukun. Iya kan? Wawu sukun, setelahnya ada sukun. Sukun pada apa? Pada lam syamsia. Sukun lam syamsia. Yang lam syamsia itu teridghom. Nah, ketemu dua sukun, maka apa yang terjadi? Dihapus salah satu sukun beserta huruf ilat. Dihapus salah satu sukun karena sukun tersebut ada pada huruf ilat, dihapus dengan huruf ilatnya sehingga dalam bacaan tidak terbaca inna mursilun naqati. Nah, meskipun juga terkadang dihidupkan, ya, dengan dihidupkan. dengan dihidupkan apa? Diberi harokat doma fathah atau kasrah. Nah, seperti yang di berikutnya, rokaatal fajri. Rokaatal fajri, alif tidak terbaca. Artinya kalau bacanya rokaatal fajri, itu kan itu salah. Atau mursilun nakoti juga salah. Jadi baca mufrad sama baca jamak atau musana sama, ketika mudhof itu sama bacaannya. Mursilun nakoti, rokaatal fajri. Nah, barakallahu fikum. Apa syahidnya? Syahidnya hilang nun. Hilang nun. Nah, pada mursiluna karena mudhof, dan juga hilang nun pada rokaatani karena mudhof. Nah, banyak ulama yang mengatakan nun pada jamak mudzakkar salim atau pada isim mutsanna iwat anitanwin. Nah, gitu ya. Dalam i'rab sering dikatakan wan nun iwat anitanwin. Nun pengganti dari tanwin. Nah, namun ucapan ini tidak selamanya benar, artinya tidak selamanya tepat, sebab ketika kemasukan al mursiluna dimasukkan al, nunnya enggak hilang, al mursilun masih ada. Iya enggak? Rokatani, ketika kemasukan al, nunnya masih ada enggak? Masih ada, ar-rokatani. Berbeda dengan mudhaf, ketika mudhaf memang nunnya hilang, mursilun nakoti, rokatal fajri. Nam, barakalafikum. Nah, itu pembahasannya panjang tentang bahas itu. Nam, artinya apa? Tidak selamanya mengatakan nun iwat anit tanwin itu benar. Nam, masih ada perincian lain yang disebut oleh para ulama tentang perkara tersebut. Barakalafikum. Nam, yang perlu kita ingat di sini, jamak mudzakkar salim dan isim mutsanna ketika mudhof nunnya hilang. Itu seperti tanwin yang hilang pada isim mufrad, ketika mudhof tanwinnya hilang. Kitabun ditambah zaidun menjadi apa? Kitabu zaidin. Ya enggak? Hilang enggak tanwinnya? Tanwinnya hilang. Kitabun menjadi kitabu zaidin. Nah, lanjutan yang E. Fi'il yang berakhiran nun jika bersambung dengan nun inat atau fa'il. Contohnya aminna dho'anna, asalnya aminna dan na, dho'anna dan na. Nah, barakallahu fikum. Nun di situ nun fa'il, nun inat fa'il ya. Kalau dalam tasrifan lurus dengan barisan apa? Hunna ya. Contoh kita baca pada wazan fa'ala, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ada fa'alna ya. Nah, ketika masuk ke barisan ini, maka akan ketemu dua nun ketika kata tersebut bernun. Ketika kata bernun kemudian masuk dalam barisan hunna, akan ketemu dua nun. Maka apa yang terjadi? Dihapuslah salah satu nun dan diberi tanda idgham. Di idgham diberi tanda syiddah, terjadi idgham. Amina amina aminu, aminat aminata aminna, aminna, di idgham di situ. Nah, kalau dalam bacaan sama antara idgham dan enggak idgham, dalam bacaan lafaz sama. Perhatikan tulisan. Aminna sama dengan yeah. Aminna yeah. Yang hamzah mim nun sama tasdid. Aminna kita tulis yang tanpa idgham, hamzah mim nun sukun nun fathah menjadi aminna, sama kan? Aminna artinya apa? Dalam bacaan sama, beda dalam tulisan. Dalam tulisan dibuang satu nun lalu diganti dengan tanda tasdid atau tanda syiddah. Nah, dilanjutkan. Dua, nun wiqayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan berlaku baik dalam beribadah kepadamu. A'inni dari a'in dan ni. Nah, a'in dari fi'il amr ya, a'ana yu'inu, a'ana yu'inu seperti akoma yukimu, akoma yukimu ikomatan, mukimun mukomun, akim, latukim. Nanti dalam pelajaran tasrif kita antum harus hafal satu wazan untuk tolak ukur untuk bagi fi'il-fi'il yang lain. Ketika kita masukin, ketika kita masuk ke bab af'ala yuf'ilu, yang kita hafal wazannya itu yang sahih saja. Antum hafal af'ala yuf'ilu, if'alan, af'il latuf'il, muf'ilun, muf'ilun, muf'ah, muf'ilun, muf'alun. Ulang. Af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'il, muf'al, af'il latuf'il, muf'alun, muf'alun. Itu wazan untuk umum dengan wazan fa'ain dan lam, dengan asal kata fa'ain dan lam. Namun ketika masuk ke fi'il yang mu'tal seperti ajwab, yang antum hafal bukan kata-kata fa'ain dan lam lagi, bukan, namun langsung kepada contoh prakteknya. Contohnya apa? Antum hafal satu kata yaitu akoma. Akoma yukimu ikomatan, mukimun mukomun, akim latukim, mukomun mukomun. Ini antum hafal. Lalu kalau antum sudah hafal ini, antum masukkan kata yang serupa seperti aana, aana yu'inu, i'anatan, mu'inun, mu'anun, a'in latu'in, mu'anun, mu'anun. Gitu ya. Nah, ketika kita dapati kata yang masuk dalam bab itu, kita katakan seperti sekarang kita katakan a'inni. Babnya apa? Antum bilang bab af'ala yuf'ilu, seperti kita ngucap akoma yukimu. Nah, berarti akoma yukimu itu seperti dijadikan wazan kedua untuk af'ala yuf'ilu. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan pada semua bab itu harus ada satu kata yang terhafal sebagai tolak ukur. Maksudnya apa? Pada selain wazan yang untuk fi'il sahih, untuk fi'il yang naqis, yang ajwab, yang mithal. Nah, misalkan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi a'in ini di sini berasal dari apa? A'in, seperti kita mengucap akim. Kemudian bersambung dengan nun wikoya. Setelah nun wikoya ada ya huruf ya isim. Setelah nun wikoya ada ya isim, yaitu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin. A'inni. Ketemu dua nun di situ ya. Nun asal kata dari a'ana yu'inu, kemudian sama nun wikoya. Ketemu dua nun, yang nun pertama sukun, nun kedua berharokat, maka wajib idgham. Dengan bagaimana mengidghamnya, membuang satu nun lalu memberi tanda tasdid. Nah, barakallahu fikum. Seperti juga pada yang tadi yang aminna. Aminna ketemu dua nun, nun pertama nun yang sukun, nun kedua nun yang berharokat. Ketika berkumpul dua huruf, huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat, maka keadaan ini menghendaki wajib untuk idgham. Apa itu idgham? Membuang salah satu huruf dari huruf yang sama lalu memberi tanda syiddah atau tasdid. Nah, jika ada tanda-tanda harokatnya. Kalau enggak ada tanda harokatnya, berarti betul-betul dihilangkan satu huruf tanpa ada tandanya. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Nafail. Seperti kata ta'awanna, amanna. Berasal dari ta'awana dan na, amana dan na. Nah, ketika masuk dalam tasrifan yang lurus dengan nahnu, nahnu ya. Kalau kita baca nahnu. Kita baca wazan fi'il yang fa'ain dan lam, kita katakan tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ala, tafa'alata, tafa'alna, tafa'alta, tafa'alta, fa'al ta'afal, apa tadi? Tafa'alta, tafa'altuma, ta'afaltum, tafa'alti, tafa'altuma, tafa'altunna, tafa'altu, tafa'alna. Ada di situ ya. Tafa'al, tafa'alna. Di situ enggak terjadi idgham tafa'alna karena enggak ada dua huruf yang sama. Namun ketika kita masukkan ta'awana, ketemu dua huruf yang sama yaitu nun. Ta'awana, ta'awana, ta'awanu, ta'awana, ta'awanata, ta'awan, ta'awan. Nah, terjadi idgham enggak ta'awanna pada barisan huna? Terjadi karena ketemu dua nun. Lalu apalagi kita ucap? Ta'awanta, ta'awantuma, ta'awantum, ta'awanti, ta'awantuma, ta'awantunna, ta'awantu, ta'awanna. Artinya apa? Pada ta'awana ketika kita masukkan ke dalam tasrif lugawi ya, ketika kita masukkan dalam tasrif lugawi yang 14 bentuk ke bawah, ada berapa yang terjadi idgham? Ada berapa kata? Ada dua kata. Pertama pada barisannya hunna, yang kedua pada barisan nahnu. Ta'awanna hunna atau ta'awanna yang barisan nahnu. Naam. Lanjutan. F nun wiqayah ketika bersambung dengan in, kun, ka'at, lakinna dan huruf-huruf lainnya seperti inni, ka'anni, lakinni. Boleh juga ditulis dengan menetapkan nun wiqayah seperti lakinnani, ka'annani, innani. Naam, barakallahu fikum. Tempat yang keenam dari pembuangan nun adalah ketika nun wiqayah bersambung dengan lakinna, ka'anna dan inna. Naam. Dan ada dua bacaan di situ. Boleh dibaca lakinni atau lakinnani, ka'anni atau ka'annani, innani dan inni atau innani. Artinya apa? Boleh menetapkan dua nun yang tertulis yang ada atau dengan menghapus salah satu nun. Naam. Dan ketika menetapkan dua nun yang ada, hakikatnya itu bukan dua nun, tiga nun. Ketika kita mengucap lakinnani, ada berapa nun? Tiga nun, karena nun yang tasdid memiliki arti dua nun. Ka'annani ada berapa nun? Hakikatnya ada tiga. Naam, karena nun yang tasdid terdiri dari dua nun. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Naam, dengan izin Allah kita bisa menyelesaikan bab kelima, yaitu apa? Huruf-huruf yang dihapus dari bab, huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Pada pertemuan mendatang, insyaallah kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu bab at-ta'nif. Ya, bab ta'nis. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dan bab-bab yang belakang akan mudah dan lebih banyak pada baca ya, insyaallah taala. Tidak seperti bab-bab sebelumnya yang banyak membahas tentang kaidah. Sehingga apa? Kitab ini kemungkinan tidak lama lagi bisa kita selesaikan insyaallah taala. Lalu kita lanjutkan dengan sorob kita al-mumtak fi ilmi tasrif yang sempat terhenti di bab 2 di 22 wazan, di wazan keempat atau kelima waktu itu ya. Terhentinya. Naam. Namun waktunya bisa berubah, nanti akan diinformasikan apakah tetap atau berubah insyaallah taala. Dan sebelum masuk ke bab ta'nis ada latihan. Antum mengisi latihan nomor atau Romawi 2, Romawi 2 itu. Dan Romawi 3. Ada Romawi 3 itu diisi ya. Romawi 2 gampang, cuman ngasih silang atau centang saja. Iya enggak? Nah, nanti kalau yang di kelas ditanya, kenapa disilang? Artinya kalau silang harus tahu alasan silangnya. Kalau centang udah selesai. Selesai kalau silang, kalau centang selesai. Tapi kalau silang ditanya nanti kenapa alasan silang. Kemudian yang tiga itu apa? Romawi 3 tentang kata-kata tersebut enggak baku, antum buat baku. Al-qalamu maksurun. Enggak baku kan? Nah, bagaimana bakunya antum? Tulis yang bakunya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Bagi yang mau mengumpulkan tugas bisa dipoto, kemudian fotonya dikirimkan ke admin yang ada di grup bimbel ya, baik grup umahat ataupun yang akhwat. Naam. Kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, dan pada pertemuan lalu ada koreksi, sempat terburu-buru ngucap ketika melihat halaman yang ahlun, ya ahlal baladi, halaman berapa itu? Ada contoh ya ahlal baladi. Pembahasan ada yang ketemu? 72. Halaman itu ya, berapa? 72. 72 L. Yang L ya. 72 yang L. Ya ahlal baladi. Nah, 6. Di situ apa? Ada pembahasan huruf nida. Huruf nida. Yaitu pembahasan tentang pembuangan alif layina ya, pembuangan alif layina ketika kemasukan huruf nida. Pada huruf nida dibuang dari huruf nida afan. Pembahasan pembuangan huruf layina. Kemudian huruf layina yang ada pada ya, huruf nida ini bisa dihapus ketika kata setelahnya adalah kata yang berhamzah qat'i. Seperti ah lal baladi. Nah, sempat disampaikan kenapa alasan pembuangan alif layina di sini karena ketemu dua alif gitu kan. Maksud dua alif di sini adalah dua bentuk alif, yaitu alif pada ya dan alif tempat duduknya hamzah. Nah, itu maksudnya gitu. Terus sempat disampaikan ahlal baladi, ahla di situ ada alif. Ada alif maksudnya apa? Maksudnya alif tempat duduknya hamzah gitu ya. Dia bukan alif. Ahlun di situ ada hamzah qat'i bukan alif. Namun ketika disampaikan ahlun ada alif, maksudnya apa? Alif tempat duduknya hamzah. Karena kita mengatakan tawalil amsal ketemu dua alif, sehingga kita katakan pada ahlun ada alif. Alif apa? Maksudnya alif tempat duduknya hamzah. Nah, jadi memperbaiki itu. Maksudnya jangan dipahami ahlun di situ adalah alif betul. Bukan alif bukan. Namun dia adalah hamzah, hamzah qat'i. Dikatakan alif karena dari sisi bentuknya saja, karena hamzah ditulis di atas alif. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.